Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq mubashirina wa mundhirin liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam acara penyejuk hati untuk menyampaikan sedikit demi sedikit firman Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada saat ini untuk kita jelaskan ayat ke-94 dari surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Artinya Allah memerintahkan kepada Rasulullah, jalankanlah misimu. Kata pasda', kata soda'u artinya adalah membuat celah pada sesuatu yang utuh. Artinya kita membuat celah pada kaca dengan alat khusus, atau membuat celah di dinding. Nah, seperti Rasulullah datang untuk mencelah iman pada masyarakat yang telah diliputi oleh kekufuran. Dia akan menghancurkan kerusakan yang sudah begitu menyeluruh dengan bantuan sekelompok suku Quraisy pada saat itu. Maka iman datang untuk memecahkan bangunan kufur dan kerusakan yang telah menyeluruh tersebut. Maka ketika Allah berfirman, fasda' bima tu'mar, lakukanlah misimu, jalankanlah perintah yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya, kira-kira begitu kepada kita sekarang. Bima tu'mar, tergala apa yang diperintahkan. Karena mungkin kalau kita melihat ayat ini, bahwasanya kadang-kadang kita melupakan antara yang perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu kita. Karena banyak sekali orang ketika melihat kesalahan tersebut atau kesalahan-kesalahan yang lainnya, sehingga mereka merasakan itu sudah tidak merasakan kesalahan lain. Kenapa? Karena sudah sangat umumnya kesalahan itu, sehingga kebaikan yang lain tidak bisa datang. Maka ketika itulah Allah mengingatkan Rasulnya, fasda' bima tu'mar, artinya laksanakan teruslah misimu. Apa misimu yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit pada saat itu, maka ayat ini juga berlaku pada kita, fasda' bima tu'mar, lakukanlah misimu. Maksudnya apabila sudah datang waktu sholat, kita akan laksanakan sholat walaupun di mana kita berada pada saat itu. Sampai kalau ada tidak ada tempat yang mana tidak ada tempat untuk musola, masjid untuk sholat, maka tempat lain pun dibolehkan. Karena Allah Subhanahu, karena Rasulullah mengatakan semua bumi atau tanah ini bisa dijadikan masjid kecuali tempat-tempat yang sudah najis, tentunya kotoran lah. Jadi kalau sudah ada kotoran di situ, sudah ada kotoran manusia ataupun kotoran-kotoran yang najis yang tidak bisa dimaafkan, maka jangan kita lakukan di situ. Cari tempat yang lain yang lebih bersih. Masih banyak ya tempat yang lain. Artinya kita lakukan misi ini. Misi ini sebagaimana yang dipirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan fasda bima tu'mar. Kadang-kadang orang ingin membalas terhadap sesuatu yang sudah diperbuat oleh orang lain. Maka kita ingatlah, apakah kita membalas itu adalah salah satu perbuatan yang baik bagi diri kita? Tentunya tidak. Karena apa? Karena untuk mengingat ayat ini, fasda' bima tu'mar, lakukanlah apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang Ia perintahkan tentunya itu akan dapat membahagiakan kita. Maka kita lakukanlah itu. Kebahagiaan itu akan pasti datang. Tapi kalau kita melakukan selain apa yang selain yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Lihatlah ketika orang jemaah haji melakukan tawaf, kakinya terkena oleh orang yang di belakangnya itu dengan kursi roda ataupun yang lainnya. Maka kalau seandainya ini membalas dan dibalas lagi, tentunya perbuatan ini sudah kehilang kekhusukannya dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan misinya tawaf. Dalam arti kata sudah tergoyang niatnya. Maka ingatlah kita kembali, fasda' bima tu'mar. Tu'mar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatnya di dalam hidup kita ini betul-betul karena Allah dan Rasul-Nya, kita kembalikanlah itu sebagaimana niat awal, sehingga kita akan dapat menjadikan lingkungan kita ini menjadi aman. Kalau semua orang dapat melakukan itu, maka tidak akan ada yang teraniaya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini sudah ada narasumber kita, ya Ustadz Perdana. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, menarik kalau kita perhatikan ayat 94 ini, karena memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Ustaz Fajrul, tapi intinya adalah yang patut kita pahami bahwa setelah Allah memberikan penyegaran, hiburan kepada Rasul, memberikan semangat kembali, memaparkan tentang bagaimana fenomena sikap orang-orang yang menentang, maka berbuatlah, jangan mundur dari apa yang ingin kamu lakukan. Fasda' bima tu'mar, jangan pedulikan orang-orang yang menghalangi, tapi lakukan kebaikan yang harus kamu lakukan. Kalau dalam belajar, jangan pedulikan orang yang malas, belajarlah. Nanti toh yang malas itu akan sadar sendiri, ya. Begitu juga dalam bekerja, jangan pedulikan orang yang mencemoohkan kita, ya. Tapi berbuatlah, karena dengan berbuat itu akan mampu menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwa inilah hasilnya kalau kita melakukan kerja keras, ya. Begitu juga dalam beribadah, jangan pedulikan orang-orang yang menyindir-nyindir kita, ya. Seperti ninja lah, seperti apalah, oh alim kalilah, salat saja. Nanti satu saat pasti mereka akan menyadari bahwa itu suatu hal yang baik yang harus diikuti. Fasda' bima tu'mar, hidup ini harus berpikiran positif. Sampaikan dakwah, lakukan kebaikan, buat karya-karya besar di dalam kehidupan ini. Tidak usah banyak membuang waktu ketika harus memikirkan sindiran orang, ejekan orang, gosip orang dan sebagainya. Ya, tadi pagi di salah satu acara entertainment itu saya belajar mendapatkan satu hikmah ketika diwawancarai bagaimana sindiran-sindiran orang terhadap Anda. Dia mengatakan kalau kita berpikir, memikirkan tentang sindiran orang, ya, gosip-gosip orang terhadap kita, kita akan capek sendiri. Dan itu tidak akan mampu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Yang harus kita lakukan adalah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan lakukan dengan kebenaran. Jadi ini menarik, fasda' bima tu'mar, wahai Muhammad, jangan pikirkan mereka, ya. Lakukan apa yang harus engkau lakukan, wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Menarik di dalam penjelasan tafsirnya, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa kenapa kita tidak perlu memikirkan orang-orang kufur, ya? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menampilkan keimanan, melakukan kebaikan. Karena orang-orang kufur itu merasa sudah mendapatkan manfaat ketika mereka tetap berada dalam kekufuran. Tetapi kalau ternyata kita serang terus dengan kebaikan, satu saat dia akan tersadar bahwa tidak ada jalan lagi baginya untuk mendapatkan manfaat dari kekufuran atau ketidakbaikan, sehingga dia kemudian berpindah kepada kebaikan. Inilah yang terjadi pada Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ketika ajaran Islam berkembang, ya, di kota Mekah sudah banyak sekali orang yang memeluk agama Islam. Khalid bin Walid, Amr bin As yang terkenal sangat penentang terhadap ajaran Islam, akhirnya mengeluarkan pernyataan tidak usah. Muhammad sudah menguasai keadaan, perlawanan penentangan kita tidak akan memberikan manfaat. Kemudian akhirnya keduanya memeluk agama Islam. Ya. Jadi ini sekali lagi pelajaran terbesar bagi kita, bahwa tidak usah memikirkan orang lain yang bersikap negatif terhadap kita. Lakukan kebaikan, karena itu akan mampu merubah suasana. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini, tidak usah skeptis, tidak usah pesimis terhadap kondisi masyarakat kita yang kita anggap maksiat berkembang, pelacuran, perjudian, minum-minuman keras, ya, sebagainya, pergaulan bebas. Jangan terlalu pesimis dengan kondisi seperti ini. Lakukan, karena orang-orang yang melakukannya, pergaulan bebas, kenapa mereka melakukannya? Karena mereka mendapatkan manfaat dengan perlakuan bebas mereka. Kenapa orang masih banyak berjudi? Kenapa prostitusi makin hari makin semarak? Bukan hanya itu saja, ya. Bahkan anak-anak sekolah yang masih usia belia, SMP, SMA, sudah banyak lagi yang tidak perawan karena sikap pergaulan bebas, ya, mereka merasa mendapatkan manfaat untuk itu. Bagaimana ini kita serang? Menampilkan bagaimana tata kehidupan yang baik, bagaimana pergaulan yang baik, bagaimana kita berusaha untuk menampilkan minuman yang terbaik itu adalah bukan minum-minuman keras, ya, yang hanya akan mendatangkan negatif. Satu saat kalau orang sudah berbondong-bondong ke masjid, orang minuman, orang berjudi juga akan semakin segan dan semakin menipis. Satu saat ketika hubungan antara masyarakat itu adalah hubungan penuh kasih sayang, saling hormat menghormati, saling menjaga kehormatan satu sama lain, maka pergaulan bebas semakin lama akan semakin hilang. Yang penting adalah tunjukkan diri kita, mulai dari diri kita dengan melakukan kebaikan. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Iya, Ustaz Perdana, terima kasih. Ayat ini juga menjelaskan, ya, bagaimana perseteruan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada mula-mulanya Islam itu berkembang. Pertama kali yang dihujat adalah Rasulullah. Dikatakanlah dia itu orang yang tidak normal, orang gila. Dikatakanlah Al-Quran itu adalah syair dan lain sebagainya. Maka ketika ayat ini turun adalah sangat membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah ingin memokuskan langkahnya dan misinya pada saat itu, yaitu betul-betul Islam ingin berkembang pada saat itu. Allah sangat menginginkan Islam itu berkembang. Berkembang dimulai dengan akhlakul karimah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Begitu banyak orang yang masuk Islam disebabkan bahwasanya yang Rasulullah lakukan itu adalah sikap dari akhlaknya yang sangat mulia. Artinya walaupun orang-orang musyrik pada saat itu penuh mencela Rasulullah, tapi Rasulullah tetap membiarkan, terus memfokuskan kepada apa yang disampaikan, apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan misi ini. Kalaulah ini dapat kita laksanakan, itu adalah sangat membahagiakan kita. Apakah yang sangat membahagiakan kita? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala itu apa yang diperintahkannya dapat kita laksanakan dengan bagus. Bagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, salah satu sahabatnya itu Khalid bin Walid atau Salman Al Faris, itu adalah langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penghormatan kepada Salman Al Faris, bahwasanya Salman Al Faris itu adalah bagian dari keluargaku. Maksud dari keluargaku di sini adalah karena Salman Al Faris dapat melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Maka ini adalah sangat penting sekali, karena kita terbentur dalam masalah ini. Melihat orang mencaci, kita tidak mau sholat. Melihat orang mengatakan begini, kita sudah tidak mau lagi ke masjid. Mengatakan seperti ini banyak sekali, maka laksanakanlah apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah dilaksanakan Rasulullah, yaitu karena Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sabdanya bahwasanya yang kita pentingkan di sini adalah akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan akhlak al-karimah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam seperti tragedi 9 September itu di Amerika, yang mana gedung pusat perdagangan yang hancur. Mereka melakukan protes terhadap kaum muslimin yang berada di Amerika pada saat itu, tapi kaum muslimin menyikapinya dengan sangat baik, tidak emosi, penuh dengan akhlakul karimah. Maka kebalikannya, maka dengan sebab terjadi seperti itu, banyaklah mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Perdana, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 16 menit 13 ini mayan.